tak kental membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang.